di sebuah desa sedang menyelenggarakan penyembelian kurban dan di dalam proses terbagi menjadi dua kelompok. A. Orangnya yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan sembelian. B. Orang yang bertugas membuat makanan untuk diberikan kepada kelompok A. Bolehkah kelompok B meminta tolong sembelian untuk membuat? Bolehkah kelompok B meminta daging sembelian untuk membuat makanan tersebut untuk kelompok A sebelum daging tersebut dibagi-bagi? Ya, sesuatu yang intinya itu semacam ada upah dari situ, maka jangan. Dihindari, lebih selamat.